Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khana fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kitabul aiman wan nuzur. Kita masuk permasalahan yang ketiga, al mas'alatu tsalitsah. Kafaratul yamin wa syurutu wujubiha. Kafarah sumpah. Kafarah sumpah dan syarat-syarat wajibnya. Kafarah sumpah dan syarat-syarat wajibnya kafarah sumpah. Kafaratul yamin, kafarah sumpah, maknanya adalah ketika seorang bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, yakni sumpah yang munakid, sumpah yang munakidah, yang teranggap, kemudian dia langgar, maka dia harus membayar kafaratul yamin, kafarah sumpah. Syara Allahu Azza wa Jalla li ibadihi kafaratal yamin. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kepada hamba-hambanya kafarah sumpah. Allati yakunu biha, yang dengannya, dengan kafarah sumpah tersebut, tahillatal yamin wal khuruj minha, menjadi halal, menjadi bebas atau pembebasan atau penghalalan sumpah dan keluar dari sumpah tersebut. Wadzalika rahmatan bihim, dan itu adalah bentuk rahmatun bihim, dan itu adalah rahmat Allah kepada hamba-hambanya ketika mensyariatkan kafaratul yamin. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh Allah telah mewajibkan bagi kalian penghalalan sumpah-sumpah kalian. Allah sungguh telah mewajibkan untuk kalian penghalalan sumpah-sumpah kalian. Tahrim ayat 2. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah di atas sebuah sumpah, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah di atas sebuah sumpah. Sumpah memiliki banyak kata dalam bahasa Arab, al-halif, kemudian yamin dan qasam. Halif, kemudian yamin dan qasam. Itu semuanya bahasa Arab dari sumpah. Fara'a ghairaha khairan minha, dan kemudian dia melihat selainnya lebih baik. Kemudian dia melihat, memandang selainnya, yakni selain sumpahnya itu lebih baik. Falyatiha, maka hendaknya dia mendatanginya, yakni datangi yang lebih baik tersebut dan membatalkan sumpahnya. Falyatiha maknanya hendaknya dia mendatangi ghairaha tadi, yang lebih baik dari sumpahnya. Wal yukaffir an yaminih, dan hendaknya dia membayar kafarah terhadap sumpahnya. Wa hadhihi al-kafarah, dan kafarah ini, tajibu 'ala asy-syakhsi, wajib bagi seseorang, idza hanatha fi yamini, jika dia membatalkan sumpahnya, wa lam ta'yafi bi mujibiha, dan tidak mampu untuk menunaikan konsekuensi-konsekuensi dari sumpahnya. Kafarah ini wajib dengan dua perkara. Dia batalkan sumpahnya. Dia mampu melaksanakannya, cuma dia batalkan. Bukan enggak mampu, dia mampu melaksanakannya, cuma dia batalkan. Maka kafarah. Atau ulam yafi bi mujibiha, memang dia enggak mampu melaksanakan sumpahnya. Sehingga dengan terpaksa dibatalkan. Dia enggak mampu mengerjakan apa yang telah dia bersumpah dengannya. Nah, misalnya seorang bersumpah, misalnya saya bersumpah cuma ingin anak dua, cukup, enggak nambah lagi. Abu Syifa, batalkan atau enggak batalkan? Hah? Gimana? Ya, yang terbaik tentunya dibatalkan kalau dikasih karunia nambah. Nah, kalau enggak ya yang jelas sumpahnya kurang tepat yang demikian. Yang lebih baik tentunya banyak anak, bukan membatasi ya anak. Atau dia bersumpah, saya cuma akan menikah dengan satu orang istri. Gimana? Batalkan atau tidak? Nanti kalau udah mau nikah baru batalkan. Ini khanafidin rahimani wa rahimakum. Tentunya sumpah yang demikian tidaklah tepat. Naam. Karena memang yang lebih baik adalah yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajibnya kafarah ini bagi seseorang yang satu, dia membatalkan sumpahnya padahal mampu dia mengerjakannya, atau dia tidak mampu mengerjakannya. Tidak membatalkannya sengaja karena mampu, tetapi karena memang tidak mampu sehingga otomatis batal sumpahnya. Wa kafaratul yamin, dan kafarah yamin fiha padanya ada takhirun wa tertib. Kafarah sumpah itu ada yang bentuknya pilihan, ada yang bentuknya harus urut. Kafarah yamin, kafarah sumpah itu ada yang bentuknya pilihan, takhir, ada yang bentuknya harus urut. Kalau pilihan itu terserah mau yang mana, mau yang ini, yang itu silahkan. Tapi kalau urut harus yang nomor satu baru yang nomor dua, nggak boleh pilih satu atau dua. Fayukhayyaru man lazimathu baina it'ami asharati masakin. Maka yang pertama kafarah yamin, orang yang diharuskan membayar kafarah memilih atau dipersilahkan memilih antara satu, memberi makan 10 orang miskin, memberi makan 10 orang miskin, li kulli miskinin nisfu sa'in min at-ta'am, setiap orang miskin diberi setengah sok makanan, nisfu sa'in min at-ta'am, setengah sok. Atau yang kedua, pilihan yang kedua, kiswati asyarati masakin, memberi pakaian 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, likulli wahidin taubun, setiap orang mendapatkan satu pakaian, yujzi'uhu fissalah, yang mencukupi dia untuk sholat. Pakaiannya di enam yang diberikan adalah pakaian yang mencukupi untuk sholat. Sehingga kalau seseorang membayar kafarahnya memberikan celana bola yang pendek itu enggak mencukupi. Tidak mencukupi dari sholat. Enam. Atau yang ketiga, itki rakabatin mu'minatin salimatin minal uyub, membebaskan budak yang beriman, yang bebas selamat dari aib. Membebaskan budak yang beriman yang selamat dari aib. Ini namanya tiga takhyir, tiga pilihan dalam kafaratul yamin. Boleh dia memberi makan 10 orang miskin, boleh dia memberi pakaian 10 orang miskin, atau boleh pula dia membebaskan budak yang beriman yang tidak ada aibnya, selamat dari aib. Selamat dari aib, yakni selamat dari aib yang bisa mempengaruhi kerjanya. Selamat dari aib yang bisa mempengaruhi kerjanya. Catat itu, jangan nanti nggak paham. Selamat dari aib yang bisa mempengaruhi kerjanya. Jadi kalau semata-mata aib, ya tentunya setiap orang punya aib. Nah, setiap orang enggak ada yang enggak punya aib. Oh, enggak bisa bebaskan budak. Kenapa? Ada bekas koreng di tangannya. Oh, enggak pengaruh dengan pekerjaan. Bisa dipahami enggak? Aib cuma apa? Tidak berpengaruh dengan pekerjaan. Tidak mempengaruhi lambat dan tidaknya pekerjaan di dia. C- Contohnya apa? Adalah al-a'raj. Misalnya seorang budak itu apa? Pincang. Pincang. Mempengaruhi kerjanya pincang. Atau a'ma atau apa? A'war atau apa? A'war. Budaknya matanya picing sebelah. Ya, namanya picing sebelah ya. Picing, buta sebelah. Mempengaruhi kecepatan dalam bekerja atau buta tambah lagi. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Adapun aib-aib yang tidak mempengaruhi itu semuanya, maka tidak mengapa insyaallah taala. Cuma masalah budak ini sama dengan kita memberi barang. Masalah budak ini sama dengan kita membeli barang, harus menjelaskan aibnya. Ketika kita menjual barang harus jelaskan aibnya, mobil ini kekurangannya ini, kerusakannya ini. Nah, sehingga harganya demikian, dijelaskan. Begitu juga budak. Faman lam yajid, maka kalau tidak mendapatkan syai'an min hadhihi tsalatsah al-madzkurah, kalau tidak mendapatkan salah satu dari tiga yang disebutkan di atas, maka shoma tsalatsata ayyam, dia berpuasa tiga hari. Boleh urutan, boleh tidak. Shoma tsalatsata ayyam boleh mutatabi'in, berurutan boleh, munfasilah boleh apa, terpisah. Kenapa? Ayatnya tidak menjelaskan berurutan. Sehingga itu pilihan kafaratul yamin. Dan juga urutannya, tertibnya. Yang takhir yaitu memilih antara memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian atau membebaskan budak. Kalau enggak mampu tiga itu, baru berpuasa tiga hari. Puasa tiga hari, kalau sudah tidak mampu, tiga di atas. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, la yu'akhidukumullahu billawwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah lawwu kalian. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi, Allah menghukum kalian dengan apa yang kalian serius, sungguh-sungguh dalam bersumpah. Mun'akidah. Sumpah yang mun'akidah. Maka kata Allah dalam Al-Ma'idah ayat 89 ini, fakafaratuhu, maka kafarahnya, it'amu 'asyarati masakin, maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tud'imuna ahlikum, dari makanan pertengahan yang kalian memberi makan keluarga kalian, au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka, au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, maka barang siapa yang tidak mendapati tiga di atas, maka dia kafarohnya berpuasa tiga hari. Boleh berurutan, boleh tidak. Naam. Fajama'at atau fajumi'at kafaratul yamin baina at-takhir wa at-tartib. Maka terkumpul atau dikumpulkan kafaratul yamin antara pilihan dan antara tertib, harus urutan. Takhyirun bainal it'am wal kiswah wal itq wa tartibun baina hadhihi tsalatsah wa baina shiyam. Wadih, sudah dijelaskan di atas. Yang ketiga, syurutu wujubi kafaratul yamin. Syarat-syarat wajibnya kafarah sumpah. Syarat-syarat wajibnya kafaratul yamin. La tajibul kafarah fil yamin, kafarah dalam sumpah tidak wajib. Kafarah dalam sumpah tidak wajib. Iza naqadahal halif, jika yang bersumpah membatalkannya, walam yafi bimujibiha, dan tidak memenuhi, tidak bisa memenuhi konsekuensi sumpahnya, illa bisyurutin thalathah, kecuali dengan tiga syarat. Kecuali dengan tiga syarat. Kafaratul yamin itu dilakukan kalau terpenuhi tiga syarat. Asyaratul awal yang pertama, antakunal yaminu mun'akidah. Sumpahnya itu sumpah yang mun'akidah. Bukan yaminul al-yaminul lawu, bukan juga al-yaminul ghamus. Saya ulangi, antakunal yamin mun'akidah. Sumpahnya sumpah yang mun'akidah. Bukan al-yaminul lawu, bukan al-yaminul ghamus. Sudah dibahas semalam. Jangan diulang lagi. Tidak perlu diulang. Yamin al-yaminul lawu itu tidak teranggap. Begitu juga al-yaminul ghamus tidak tercukupi dengan kafarah. Bi'an yaksuda al-halifu akdaha. Dengan seorang yang bersumpah memaksudkan sumpahnya serius, memaksudkan sumpahnya tersebut ala amrin mustaqbal, untuk perkara yang akan datang, kama madha bayanu dzalika, sebagaimana hal tersebut telah berlalu penjelasannya. Wala tan'aqidul yaminu illa billah, dan tidak teranggap sumpah itu illa billah, kecuali dengan nama Allah, kecuali dengan lafaz lafzul jalalah Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, au bismin min asma'ihi, atau dengan satu nama dari nama-namanya, yang nama-nama Allah yang lainnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan yang lainnya, au sifatin min sifatih, atau dengan salah satu dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Misal, biwajhillah. Misal, biwajhillah. Dengan wajahmu ya Allah. Atau, bikalimatillah. Dengan kalimat-kalimat Allah. Sudah? Biwajhillah atau bikalamillah. Dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Atau wa bi'izzatillah, demi kemuliaan Allah. Dan seterusnya. Dan ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Seperti dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpahnya Nabi Allah Ibrahim. Ketika mau menghancurkan berhala-berhala orang-orang kafir, beliau ingin membuat tipu daya kepada mereka untuk menghancurkan berhala-berhala mereka. Beliau mengatakan, Allah kisahkan dalam Al-Quran, watallahi la'akidanna asnamakum ba'da antuwallu mudbirin. Demi Allah, watallahi la'akidanna asnamakum, benar-benar aku akan membuat tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian atau patung-patung kalian, ba'da antuwallu mudbirin, setelah apa? Kalian berpaling. Ini jauh dari berhala-berhala kalian. Dengan sifat-sifat Allah juga demikian. Bahkan iblis dia bersumpah dengan sifat Allah, yaitu sifat al-izzah. Nah, sifat al-izzah. Ketika dia mengatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, qala fabi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, dia mengatakan, la ughyannahum ajma'in, aku benar-benar akan menyesatkan mereka seluruhnya. Liqaulihi ta'ala la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Sumpahnya serius. Fadalla dzalika ala annal kafarah la tajibu illa fil yaminil mul'aqidah. Maka ayat tersebut menunjukkan, hal tersebut menunjukkan bahwasanya kafarah tidak wajib kecuali pada sumpah yang mun'aqidah. Tidak pada al-yaminul lagwu dan tidak pula pada al-yaminul ghamus. Amma man sabaqal yaminu ala lisanih bila qasdin fala tan'aqidu yaminuhu wala kafarata alaih. Adapun siapa yang sumpahnya mendahului lisannya, atau yang dikenal dengan sabqul lisan, sabqul lisan, barang siapa yang sumpahnya mendahului lisannya, maknanya salah ngomong atau bahasa kasarnya tidak meniatkan bersumpah seperti yang kemarin, la wallahi bala wallahi, barang siapa yang sumpahnya mendahului lisannya dengan tanpa tujuan, maksud, niat, maka sumpahnya tidak teranggap dan tidak ada kafarah. Asyartu tsani, syarat yang kedua. Syarat wajibnya kafarah yang pertama adalah sumpahnya mun'aqidah. Yang kedua, an yahlifa mukhtaron. Dia bersumpah dalam keadaan pilihan sendiri. An yahlifa mukhtaron. Bersumpah itu pilihan sendiri. Faman halafa mukrahan lam tan'aqid yaminuh. Barang siapa yang bersumpah dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, maka tidak teranggap sumpahnya, wala kafarata 'alaihi fiha, dan tidak ada kafarah padanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Diangkat dari umatku ini al-khata, perbuatan yang tidak sengaja, keliru, enggak sengaja, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alaih, dan perbuatan yang mereka dipaksa atasnya. Asyaratu thalith, syarat yang ketiga, an yahnatha fi yaminih, dia melanggar sumpahnya. Dia melanggar sumpahnya. Bi an yaf'ala ma halafa 'ala tarkihi. Seperti bentuk dia melanggar sumpahnya. Dia melakukan apa yang dia telah bersumpah untuk meninggalkannya. Dia melakukan apa yang dia telah bersumpah untuk meninggalkannya. Ingat pada perkara-perkara yang mubah. Nah, bukan pada perkara-perkara yang haram. Seperti dia mengatakan habis apa makan sambal pedas, kemudian mencret berat, dia mengatakan demi Allah tidak akan makan sambal lagi. Bisa dipahami ya? Cuma ternyata beberapa waktu kok ada pecelele, ada sambalnya. Dia makan, maka berarti dia telah apa? Melanggar sumpahnya yang dia mau meninggalkan sesuatu, ternyata dia kerjakan. Maka kafaratul yamin. Aw yatruku ma halafa an fi'lihi ala fi'lihi, atau dia meninggalkan perbuatan yang dia bersumpah untuk mengerjakannya. Dia bersumpah setiap hari mau melakukan sebuah perbuatan, ternyata dia tidak melakukannya, berarti dia telah yahnus. melanggar sumpahnya. Zakiran liyaminihi mukhtaran. Tentunya ketika dia melanggar ini dalam keadaan ingat dia terhadap sumpahnya. Kalau dia tidak ingat tadi dia melakukan sesuatu, enggak tahu kalau dia pernah bersumpah mau meninggalkan sesuatu tersebut. Namanya apa? Lupa. Maka tidak teranggap. Atau dan dia mukhtaron dan dia dengan melakukannya dengan pilihan sendiri, bukan dipaksa. Amma idza hanatha fi yaminihi nasiyan aw mukrahan fala kafarata alaihi lil haditsil mutaqaddam. Adapun kalau dia melanggar sumpahnya dalam keadaan lupa atau terpaksa, maka tidak ada kafarah atasnya dikarenakan hadis yang telah berlalu. Naam. Bagi yang sudah bisa sedikit membaca kitab di murojaah, bacaan-bacaan ini. Naam. Di murojaah bacaan-bacaan ini. Supaya lengket kosakatanya. Al-istisna'u fil yamin. Karena kemampuan seorang membaca kitab itu tergantung dengan kemampuan banyak dan tidaknya kosakatanya. Nah, kemampuan seorang bisa membaca kitab itu tergantung dengan banyak dan tidaknya kosakatanya. Nah, tidak selalu harus membuka kamus. Semakin banyak kosakatanya akan semakin sedikit dia membuka kamus. Nah, itu ya, bagaimana ya? Kalau enggak sering buka kamus, gelabakan jawab soal ini. Sementara kalau lagi ujian itu enggak bisa buka kamus. Nah, tidak bisa buka kamus, sehingga mengandalkan maklumat-maklumat yang telah dipelajari. Terusus apa kosa katanya. Tidak bisa buka kamus. Walaupun buka kamus ya enggak keburu. Tidak keburu saking banyaknya pertanyaan. Maka penting untuk para santri ketika telah membaca kitab bersama para pengajarnya untuk di murojaah supaya semakin banyak maklumat kosa katanya, karena kemampuan membaca kitab itu sangat bergantung kepada kemampuan bahasa yang dipergunakan. Nah, sama kemampuan berbahasa Jawa tergantung apa? Berapa banyak maklumat bahasa Jawa yang dia kuasai. Gak mungkin mau berbicara sama orang, nah membaca sesuatu buka kamus Jawa terlebih dahulu atau nanya terlebih dahulu. Maka kita tekankan untuk senantiasa banyak membuka kamus, banyak membaca, banyak mengulangi pelajaran. Karena kata-kata itu insya Allah akan banyak berulang. Wal istisna'u fil yamin. Pengecualian di dalam sumpah. Pengecualian di dalam sumpah. Man halafa faqala fi yaminihi insyaallah. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia berkata dalam sumpahnya insyaallah, baik mau meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, dia bersumpah mau melakukan ini insyaallah, tambahi sumpah, cuma tambahi insyaallah. Naam. Atau bersumpah tidak akan melakukan ini insyaallah. Kalau tidak ada sumpahnya, Apa hukumnya? Hah? Ya disyariatkan. Mau melakukan ini dan itu, meninggalkan dan itu, mengucapkan insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasyaallah. Allah mengatakan dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kalian mengatakan terhadap sesuatu, saya akan melakukan ini besok. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Saya akan melakukan ini besok. Illa ayyasha Allah. Kecuali dia mengucapkan insya Allah. Adab disyariatkan bahkan untuk mengucapkan insya Allah. Cuma permasalahannya sekarang sumpah. Ada sumpah? Sumpahnya. Falahansa alaih. Atau falahinsa alaih. Wala kafarah. Maka ketika seorang bersumpah dalam sumpahnya mengucapkan insya Allah, maka tidak ada pelanggaran atasnya dan tidak pula ada kafarah. Idza naqadha yaminahu, jika dia membatalkan sumpahnya. Berarti apa? Tidak munakidah. Ghaira munakidah. Sumpahnya tidak teranggap. Kenapa dia mengucapkan insya Allah? Ketika dia membatalkannya, maka tidak ada kafarah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala insyaallah lam yahnus. Barang siapa yang bersumpah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan insyaallah, na'am lam yahnus, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Berikutnya selesaikan insyaallah sebelum Ramadan soalnya. Tanggung. Naqdul yamin wal hinsu fihi fiha, membatalkan sumpah dan melanggar sumpah. Membatalkan sumpah dan melanggar sumpah. Al aslu an yafiyal halifu bil yamin. Hukum asalnya, orang yang bersumpah itu harus menunaikan sumpahnya. Hukum asalnya, orang yang bersumpah itu hendaknya menunaikan sumpahnya. Lakin akan tetapi qad yanquduhu lilmaslahatin. Tetapi terkadang dia membatalkan sumpahnya karena kemaslahatan. Au darurah, atau terpaksa. Kemaslahatan sudah disebutkan tadi. Dia melihat ada yang lebih baik. Sengaja, bukan enggak mampu melaksanakan sumpahnya. Cuma melihat perkara yang lebih baik. Dia batalkan, itu namanya limaslahah, kemaslahatan. Al darurah, atau terpaksa. Karena darurat, terpaksa. Memang enggak mampu melaksanakannya. Wa qad syuri'a lahu kafarah. Maka sungguh dan sungguh disyariat dan baginya kafarah. Atau kafaratu dzalika kama sabaq. Disyariatkan baginya kafarah atas pelanggaran tersebut sebagaimana yang telah lalu. Kemudian kata para penulis, wa yumkinu taqsimu naqdul aiman wal hinthu fiha bihasabil mahlufi alaih ala an-nahwi tali. Dan mungkin untuk membagi pembatalan sumpah dan memungkinkan untuk membagi pembatalan sumpah dan pelanggaran terhadap sumpah bihasabil mahlufi alaih, sesuai atau tergantung al mahlufi alaih, sesuatu yang dia sumpahkan. Apa isi sumpahnya? Al mahlufu alaih, tergantung isi sumpahnya. Pembatalan terhadap sumpah atau pelanggaran terhadap sumpah bisa dibagi sesuai dengan isi sumpahnya. Al-mahlufu alaih, apa yang dia sumpahkan. Al-nahwi tali sebagai berikut. Tiga perincian, tiga macam. Yang pertama, an yakuna naqdul yamin wajiban. Pembatalan sumpah itu hukumnya wajib. Pembatalan sumpah yang hukumnya wajib. Pembatalan sumpah yang hukumnya wajib. Yakni harus dibatalkan. Bukan sekedar anjuran. Bukan sekedar apa? Anjuran. Tidak boleh dikerjakan, bahkan hukumnya wajib. Wa dzalika idza halafa ala tarki wajibin. Dan hal tersebut jika dia bersumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib. Kaman halafa alla yasila rahimahu. Seperti na'am ada seperti orang yang bersumpah untuk tidak menyambung hubungan silaturahim. Seperti seorang bersumpah untuk tidak menyambung hubungan silaturahim. Sementara apa? Menyambung silaturahim itu hukumnya wajib. Atau halafa ala fi'li muharram. Dia bersumpah untuk mengerjakan perkara yang haram. Maka juga wajib untuk dibatalkan. Ka'an yahlifa la yashrabanna khamran. Seperti seorang bersumpah dia akan meminum khamr. Fahuna yajibu alaihi naqdu yaminihi. Maka di sini wajib untuk membatalkan sumpahnya. Karena dia bersumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib dan atau bersumpah untuk mengerjakan perkara yang haram, harus dibatalkan. Wa tulzimuhul kafarah li'annahu halafa ala ma'siyah. Dan diharuskan bagi dia kafarah dikarenakan dia telah bersumpah di atas kemaksiatan. Yang mirip dengan ini, walaupun wallahu a'lam itu masuk perkara yang haram atau tidak, cuma itu perkara yang bukan utama. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Apa yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau bersumpah untuk tidak lagi memberikan santunan kepada Misbah? Ketika beliau bersumpah yang selama ini beliau selalu memberikan santunan kepada Misbah. Kemudian ketika terjadi fitnatul ihik yang telah kita sebutkan pembahasannya, ketika terjadi fitnatul ihik, fitnah yang menimpa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dituduh telah berzina, di antara yang terjatuh pada perbuatan terpengaruh dengan ucapan orang-orang munafikin adalah Misbah. Maka ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah, maka Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi apa? Memberikan santunan kepada Misbah. Nah, walaupun itu bukan dia melakukan perkara yang haram, bukan dia meninggalkan perkara yang wajib, tapi beliau meninggalkan perkara yang afdol. Yang afdol tentunya apa? Tetap memberikan santunan. Dan subhanallah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun akhirnya memberikan santunan kembali kepada Mistah. Hal ini Allah sebutkan di dalam surah An-Nur ayat yang ke-22. Dan ini perlu diperhatikan juga untuk kita semuanya yang mungkin ada kles perselisihan dengan saudaranya, dengan dulurnya, keluarganya. Jangan sampai berupaya untuk jangan sampai bersumpah tidak akan tak bantu lagi. Nah, karena sudah sakit hati dia kles dengan saudaranya, dia bersumpah tidak akan membantunya. Itu namanya meninggalkan perkara yang afdal. Allah berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat yang ke-22, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Perhatikan. Lafadznya bersumpah. Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Ini ayat ini disebutkan turun tentang sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang beliau bersumpah untuk tidak memberi santunan lagi kepada Mistah dengan perbuatan dia. Yang kedua tadi adalah pembatalan sumpah yang hukumnya wajib harus dibatalkan, yaitu kalau bersumpah mau meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Yang kedua, an yakuna naqdul yamin haraman, pembatalan sumpah yang hukumnya haram. An yakuna naqdul yamini haraman, pembatalan sumpah tersebut hukumnya haram. Kama law halafa ala fi'li wajibin, seperti seandainya seseorang bersumpah untuk mengerjakan perkara yang wajib. Seperti dia mengatakan, saya bersumpah akan sholat yang 5 waktu. Boleh enggak dibatalkan? Enggak boleh, haram dibatalkan, karena memang sholat itu hukumnya wajib. Naam. Au tarki muharram, atau dia bersumpah mau meninggalkan yang haram. Misalnya, demi Allah, saya akan meninggalkan khamar. Memang harus ditinggalkan khamar. Memang harus ditinggalkan. Maka wajib alaihi alwafa wa yahrumu alaihi naqdul yamin. Maka wajib bagi dia untuk menunaikan sumpahnya dan haram bagi dia untuk membatalkannya. Li anna halifahu fi hadhil halati ta'kidun lima kallafallahu bihi ibadah, dikarenakan sesungguhnya sumpahnya pada keadaan ini itu penguat terhadap apa yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, an yakuna naqdul yamin mubahan, pembatalan sumpah yang hukumnya mubah. Pembatalan sumpah yang hukumnya mubah. Wadzalika idza halafa ala fi'lin mubahin au tarkihi, yaitu seorang jika dia bersumpah untuk mengerjakan perkara yang mubah atau meninggalkan perkara yang mubah. Maka membatalkannya juga mubah. Tinggal dilihat mana yang lebih baik. Khanahiddina azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian al-mas'alatul rabi'ah suwarun li ba'dil aiman al-ja'izah wal mamnu'ah. Permasalahan yang keempat, bentuk-bentuk dari sebagian sumpah-sumpah yang boleh dan sumpah-sumpah yang terlarang. Bentuk-bentuk dari sebagian sumpah-sumpah yang boleh dan sumpah-sumpah yang terlarang, enggak boleh. Innal yaminal jaizah. Sesungguhnya sumpah yang boleh yallati yahlifu fiha bismillah adalah yang dia bersumpah dengannya dengan nama Allah. Au bisifatin min sifati, atau dengan salah satu dari sifat Allah. Ka'an yakul, seperti seorang mengatakan wallahi, demi Allah. Au wajh wa wajhillahi, demi wajah Allah. Au azamatihi, demi keagungannya. Wa kibriyai, dan demi kesombongannya. Tapi tidak boleh seorang bersumpah dengan mengatakan wa baitillah, demi rumah Allah, Ka'bah, enggak boleh. Karena Baitullah, Ka'bah bukan sifat Allah tabaraka wa taala, tapi wajhullah wa wajhillah, demi wajah Allah, itu sifat Allah tabaraka wa taala. Akan datang penjelasan perkara-perkara yang mudhaf kepada Allah, apakah itu sifat Allah atau bukan. Itu akan dibahas insyaallah taala dalam pembahasan akidah di Lum'atul Itiqad dan yang lainnya. Kapan sesuatu yang mudhaf kepada Allah menjadi sifat Allah, dan kapan sesuatu yang mudhaf kepada Allah tidak menjadi sifat Allah tabaraka wa taala, itu ada aturannya. Seperti ini, wajhillah, wajah Allah, itu sifat Allah. Tapi kalau baitullah, rumah Allah, itu bukan sifat Allah. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa yasiru fi rakbin, dan atau berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Umar bin Khattab dalam keadaan sedang berjalan bersama rombongan. Beliau mendapati Umar bin Khattab sedang berjalan bersama rombongan. Yahlifu bi abihi, beliau bersumpah dengan ayahnya. Faqal ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah melarang kalian dari bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, atau dia diam saja. Hendaknya dia diam, jangan bersumpah. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu qaal, beliau mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, kana yaminun nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibil qulub, adalah sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak, wa muqallibil qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati. Bersumpah dengan apa ini? Dengan sifat Allah tabaraka wa taala, yaitu apa? Muqallibal qulub, membolak-balikkan hati. Wa kadzalika law qala, begitu pula seandainya dia mengatakan uqsimu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, aku bersumpah dengan Allah, la af'alanna kadza, aku benar-benar akan melakukan ini, fahuwa yaminun innawaha, maka itu adalah sumpah kalau dia meniatkannya, di qaulihi ta'ala wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Yakni dia pakai uqsimu, pakai lafaz aqsama yuqsimu. Tidak menggunakan huruf qasam. Tidak menggunakan huruf qasam. Kan umumnya sumpah itu billahi, tallahi, wallahi. Nah, ini tidak menggunakan huruf qasam. Cuma dia menggunakan lafaz sumpah, uqsimu. Uqsimu. Yang uqsimu itu maknanya aku bersumpah. Maka kata penulis, maka itu terhitung sumpah kalau dia meniatkannya sumpah. Nah, wa minal aymanil mamnu'ah, dan yang terakhir di antara sumpah-sumpah yang terlarang, yang tidak boleh adalah di antara sumpah yang terlarang, al-halifu bighairillahi ta'ala. Yang pertama, bersumpah dengan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kaqaulihi, seperti ucapannya, wa hayatika, demi hidupmu. Wal amanah, dan demi amanah. Dan sumpah-sumpah yang lainnya dari selain Allah, selain nama Allah dan sifat-sifatnya. Di hadis yang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis yang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut." Maka barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Yang kedua, al-halif, bersumpah, bi annahu yahudiyyun aw nasraniyun. Bersumpah bahwasanya dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Aw annahu bari'un minallahi aw min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in fa'ala kadza fa fa'alahu. Atau dia bersumpah bahwasanya dia berlepas diri dari Allah dan Rasulnya jika dia melakukan ini dan itu, kemudian ternyata dia melakukan apa yang dia sumpahkan tersebut, dia melakukannya, maka itu enggak boleh, terlarang. Li hadithi Buraidah an abihi radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man halafa, barang siapa yang bersumpah, faqal, kemudian berkata, inni bari'un minal Islam, sesungguhnya saya berlepas diri dari Islam, fa in kana kadziban fa huwa kama qal, kalau dia dusta maka dia sebagaimana yang dia ucapkan, wa in kana shadiqan falan yarji'a ila al-islami saliman, dan kalau dia benar dalam sumpahnya maka dia tidak akan kembali ke dalam Islam dalam keadaan selamat. Dan yang terakhir, al-halifu bil aba'i wa tawud, bersumpah dengan ayah ataupun nenek moyang, dan bersumpah dengan apa? Tawud. Nama-nama tawud, nama-nama berhala. Nah, di hadis yang Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, la tahlifu bitawari, jangan kalian bersumpah dengan nama-nama tawud, wala bi'abaikum, dan jangan pula dengan bapak-bapak kalian. Karena memang bersumpah dengan sesuatu itu berarti mengagungkan sesuatu yang dipakai untuk bersumpah. Nah, seorang bersumpah dengan sesuatu, dia berarti mengagungkan. Ada sesuatu dengan sesuatu yang dipakainya untuk bersumpah. Telah berlalu pembahasan ini di dalam kitab Tauhid. Dalam kitab Tauhid, perinciannya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang kalau sampai pada tingkatan mengagungkan, bisa terjatuh di dalam kesyirikan. Nah, ini sementara yang kita bahas. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya masuk pada babun nazar. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi wa bihamdika.